وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita dan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya Dia telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini, pembahasan kita dari kitab Riyadhus Salihin, Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih seputar tentang masalah-masalah berkaitan dengan ibadah puasa. Dan insyaAllah kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini, yaitu babun fi masaila minas saum, bab tentang beberapa masalah berkaitan dengan puasa. Nah, ini ada beberapa masalah-masalah penting yang patut diketahui oleh setiap orang muslim dan muslimah berhubungan dengan hukum-hukum atau masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Hadis muttafaqun alaih, riwayatnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum." Jika atau apabila salah seorang di antara kalian lupa. Ya, tentu ketika itu dia dalam keadaan berpuasa. Ya. Namun dia lupa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena pada hakikatnya dia itu diberi makan oleh Allah dan diberi minum olehnya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Dan tentu hadis ini menjelaskan kepada kita hukum orang yang sedang berpuasa, entah puasa wajib atau puasa sunnah. Kemudian dia lupa bahwa pada hari itu dia sedang berpuasa, sehingga ada makanan dimakannya, atau ada minuman diminumnya, ada segelas air di meja, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, lalu kemudian dia bismillah minum. Kemudian dia ingat setelah minum itu bahwa dia sedang berpuasa. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Falyutimma shaumahu." Maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Jadi dia tidak perlu membatalkan puasanya. Justru dia hendaknya menyempurnakan puasanya sampai di malam hari, sampai di maghrib. Ya. Karena apa? Makanan yang dimakannya atau minuman yang diminumnya ketika sedang berpuasa, karena sebab dia itu lupa, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Allah yang memberi makan padanya, Allah beri minum kepadanya. Ya, jadi demikian indahnya Islam ini. Ya, seorang berpuasa lalu lupa bahwa dia sedang berpuasa, dia makan atau minum, maka dia sempurnakan puasanya. Namun ada hal penting yang perlu dipahami dalam masalah ini, ya, bahwa apabila orang yang sedang berpuasa itu dan kita mengetahui bahwa dia sedang berpuasa, ketika dia makan atau minum, kita yang tidak berpuasa melihatnya, mengetahui bahwa dia makan dan minum, maka kewajiban kita adalah mengingatkannya. Ya, tetap kita mengingatkan dia bahwa dia sedang berpuasa. Jangan dibiarkan. Dan alasan itu kan nikmat Allah, makanan Allah berikan badannya untuk makan atau minum yang Allah berikan badannya untuk minum, tidak. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya orang ini sedang berpuasa dan kita melihat dia makan dan minum. Ya. Bagi orang ini yang lupa tadi, makan dan minum ini bukan satu kemungkaran baginya, karena dia lupa, dia lalai. Tetapi bagi kita yang mengetahui dia sedang berpuasa, bahwa makan dan minum di saat berpuasa itu satu hal yang mungkar, maka kita ingatkan, "Ya fulan, kamu lupa bahwa kamu sedang berpuasa." "Oh iya ya." Akhirnya dia tidak jadi makan. Jadi orang yang mengetahui si A sedang berpuasa namun dia kemudian makan atau minum, maka hendaknya kita ingatkan. Ya, apabila sebelum dia makan dan sebelum dia minum kita ketahui dia akan makan atau minum dan kita ingatkan, itu akan lebih utama. Jangan biarkan. Ya, biar sajalah nanti setelah dia makan baru aku ingatkan. Ya jangan. Karena bagi kita perbuatan dia itu mungkar, suatu hal yang harus diingkari, meskipun bagi dia pribadi itu bukan mungkar, karena dia lupa, karena dia lah lupa atau lalai bahwa dia sedang berpuasa, ya lupa. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi seorang yang memang lupa, ya dia itu kalau makan atau minum di saat dia berpuasa, maka tidak membatalkan puasanya. Hendaknya dia melanjutkan puasanya. Ya, dan ini salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah ya tidak mencatat dosa bagi seorang yang melakukan sesuatu dosa karena lupa, atau satu kesalahan ya dilakukannya karena lupa, maka tidak dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Ini rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukum orang yang makan atau minum dia sedang berpuasa namun karena lupa, maka hukumnya dia segera berhenti dari makan dan minumnya, kemudian dia lanjutkan puasanya. Artinya ketika dia sedang minum ya satu gelas air, ketika baru minum setengah gelas ya, dia ingat, "Oh iya ya, aku sedang berpuasa." Maka berhenti, jangan dilanjutkan. Ya, jangan dilanjutkan. Tapi dia berhenti, meskipun belum, dia harus berhenti ketika itu, dan dia lanjutkan puasanya. Ya. Ini keringanan yang Allah berikan kepada umat ini, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hukum ini berlaku bagi orang yang sedang berpuasa wajib, ya, ataupun orang yang sedang berpuasa sunnah. Ya, jadi tidak dibedakan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Laqit bin Sabir bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu, beritahukan aku tentang wudu. Ya. Qal, kata beliau, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', wa khallil bainal asabi', ya, dan hendaknya engkau menyala-nyalahi air itu ketika berwudu, menyala-nyalahi di antara jari jemari. Ya, ini supaya betul-betul sempurna wudunya. Ya, jadi ketika seorang berwudu, ketika dia mencuci tangannya atau membasuh tangannya atau membasuh kakinya, itu dianjurkan, disunnahkan untuk dia menyala-nyalahi jari jemarinya. Baik jari kaki maupun jari tangan. Wa khallil bainal asabi. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa baligh fil istinshaq, dan andanya kamu lakukan istinshaq, menarik air ke dalam hidung itu ketika berwudu dengan sungguh-sungguh, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Maka istinshaqnya menarik air itu tidak usah sampai mendalam betul, ya, cukup hanya yakni ringan-ringan saja. Ya, di sini ada Sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini juga hukum, salah satu hukum berkaitan dengan orang yang sedang berpuasa. Artinya ketika dia berwudu, wudulah secara sempurna sebagaimana biasa, ya. Hanya saja ada satu hal yang perlu dia waspada ketika berwudu tatkala dia sedang berpuasa, yaitu ketika istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam lubang hidung, kedua lubang hidung. Itu istinsyak namanya. Ada istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung tadi itu. Itu istinthar namanya. Jadi ada istinsyak, ada istinthar. Nah, istinsyak itu menarik air ke dalam lubang hidung ini ketika seorang sedang berpuasa, itu jangan berlebihan. Yang wajar lah. Ya, karena dikhawatirkan air itu akan masuk ke dalam rongga perutnya. Makanya kalau istinsyak, ya, di saat kita berwudu, tatkala sedang berpuasa, itu jangan berlebihan, ya. Masukkan air sewajarnya ke dua lubang hidung, kemudian keluarkan, ya. Setelah istinsyat, yaitu istinthar, mengeluarkan air itu dari lubang hidung. Nah, di Saudaraku seiman dan seakidah, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis antara kami dan studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan kami akan putarkan jeda-jeda berikut ini sampai tersambungnya kembali koneksi kami. Wudu. Ya, orang yang mengerjakan wudu yang wajibnya, yang sunnahnya, yang rukunnya, ini berarti dia telah melaksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang al-mubalaghah fil istinshaq. Kita dianjurkan untuk istinsyak secara sungguh-sungguh. Masukkan air ke dalam lubang, kedua lubang hidung. Masukkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kecuali dalam keadaan berpuasa, maka yang sewajarnya, karena dikhawatirkan air masuk ke dalam perut. Kemudian juga, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berkumur-kumur ketika seorang berwudu, dan itu salah satu dari sunnah-sunnah wudu. Kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasumu. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junub, masuk waktu subuh beliau masih dalam keadaan junub karena mengumpuli istrinya, ya. Kemudian baru beliau thumma yaktasilu wa yasum. Ya, setelah masuk waktu subuh, ya, dalam keadaan junub tadi dan beliau berpuasa, baru kemudian beliau mandi. Jadi ini menunjukkan bolehnya mengakhirkan mandi junub bagi orang berpuasa. Ya, artinya misalnya dia junub di malam hari, ya. Kemudian dia bangun, dia makan sahur, ya, sampai kemudian masuk waktu subuh, dia belum mandi. Nah, mandinya itu boleh di setelah masuknya waktu subuh, dan itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasanya. Kemudian pula seorang yang mimpi, misalnya ada seorang mimpi, istilahnya mimpi basah, ya, mimpi junub, kemudian pada waktu itu dia besoknya akan berpuasa, ya. Tapi dia dalam keadaan junub di waktu sahur, maka silakan dia makan, kemudian sampai nanti masuk waktu subuh, baru dia mandi junub, kemudian sholat subuh. Jadi ini adalah orang yang salah satu hukum di antara hukum-hukum berpuasa. Jadi kalau seorang dalam keadaan junub, hendaknya dia mandi. Kalau dia mandi sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar, juga itu baik. Tapi misalnya kadang-kadang dia menunda mandinya, ya, sampai terbitnya fajar, padahal dia berpuasa pada hari itu, maka tidak mengapa ditunda mandinya sampai masuknya waktu subuh. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyata wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan Ummu Salamah, dua-duanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Qalata, mereka berdua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuki waktu pagi hari dalam keadaan junub karena mengumpuli istri-istrinya. Ya, supaya sum, kemudian beliau lanjutkan puasanya. Ya, beliau tetap berpuasa, lanjutkan puasanya. Maka hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Intinya adalah hukum orang yang berpuasa sementara dia dalam keadaan junub setelah masuknya waktu subuh, setelah terbitnya fajar, ya, apakah puasanya sah atau tidak? Jawabannya sah, ya. Dia tetap dia tinggal mandi aja, kemudian lanjutkan puasanya. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu bayani fadli saum al-Muharram wa Sya'ban wal ashhuru al-hurum. Bab tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Ya, insyaallah bentar lagi kita memasuki bulan Muharram. Sekarang ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Bulan ke-12 dari bulan-bulan menurut perputaran bulan. Ya. Kita berada di bulan 12 Zulhijjah. Bulan satunya adalah bulan Muharram. Bulan satu, ya, dari bulan Qomariyah itu pada bulan Muharram. Insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram. 1444 Hijriah. Ya. 1444 Hijriah. Insyaallah taala. Jadi bab tentang keutamaan puasa bulan Muharram, puasa Syaban dan puasa di bulan Syaban, wal ashhuru al hurum, dan keutamaan berpuasa di bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram ya bulan-bulan sekarang-sekarang ini. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini tiga yang bersambung. Sedangkan yang satunya terpisah. Yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab itu terpisah. Itu juga bulan haram. Jadi bulan haram itu ada empat. Ya. Yaitu tiga berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang satu terpisah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da ramadana syahrullahil muharram. Afdalus siyam, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Syahrullah al-Muharram, di bulan yang namanya bulan Muharram. Bulan pertama dari bulan-bulan Qomariyah. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Ya, jadi ada sholat-sholat yang wajib, ada sholat-sholat yang nafilah, yang sunnah. Nah, sholat sunnah yang paling afdol disebutkan di sini adalah sholat di malam hari. Sholat tahajud atau witir. Intinya sholat di malam hari, sholatul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya puasa itu ada dua macam. Ada puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak. Ya. Di antaranya adalah puasa di hari Senin dan Kamis. puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan yang lainnya. Itu puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Nah, puasa yang paling afdal, puasa yang paling afdal setelah puasa yang wajib, setelah puasa Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Nah, jadi ini anjuran dari Nabi SAW supaya seorang memperbanyak puasa di bulan Muharram. Wa afdhalu sholati ba'da fardhu sholatul lail. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari, ya, supaya orang seorang muslim jangan hanya tidur saja, malamnya itu penuh dengan tidur, tidak tergerak hati untuk bangun di malam hari. Jangan sampai demikian, ya. Seorang harus berupaya untuk membiasakan. Dari pembiasaan itu nanti baru kemudian menjadi, ya, sesuatu yang dibutuhkan, ya. Tetapi kalau seorang tidak membiasakan dirinya mengerjakan sesuatu, maka sulit untuk dia kerjakan sesuatu itu. Namun kalau dia membiasakan diri, ya, maka itu dia akan merasakan kenikmatannya, merasa kurang kalau dia tidak mengerjakannya, karena dia sudah terbiasa. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka sholat semenjak usia 7 tahun. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memerintahkan atau menyuruh anak-anak kita salat sejak usia mereka 7 tahun. Apa hikmah di balik itu? Adalah supaya terbiasa. Bukankah orang-orang tua yang sekarang ini misalnya, naudzubillah, yang tidak salat, salah satu sebab adalah karena tidak terbiasa dari kecil. Karena mungkin orang tua mereka lalai, kurang memperhatikan, ya, anak tidur dibiarkan, tidak pernah ditegur anaknya sholat. Nah, karena tidak terbiasa sholat, maka na'udzubillah terbawa sampai tua. Ya. Oleh karena itu, siapa saja yang ia mungkin pernah meninggalkan sholat dalam waktu yang lama, ya, sebelum dia bertobat, hendaknya dia itu untuk memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Wa afdhalu sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Jadi sholat yang paling afdal setelah sholat yang wajib adalah sholat di malam hari. Dan ini perlu pembiasaan. Harus dibiasakan. Kalau seorang tidak membiasakannya, sulit. Sulit dia untuk bangun di malam hari. Dan sebetulnya, ya, sholat ini tidak sulit. Kalau seorang itu mau, dia bangun sebelum azan subuh. Mungkin setengah jam sebelum azan subuh. Bangun berwudu, kemudian sholat. Ya. Sholat 2 rakaat plus witir. Atau sholat 4 rakaat plus witir. Sudah. Tidak sulit. Hanya saja kemauan. Mau atau tidak. Itu masalahnya. Kalau seorang sudah terbiasa, ya, sholat di akhir malam, ya, atau di tengah malam, maka dia akan merasa kehilangan sesuatu kalau dia tidak mengerjakannya. Dia merasa merugi. Ya, karena sudah terbiasa. Nah, jadi oleh karena itu kita anjurkan kepada siapa saja mendengar supaya cobalah biasakan bangun sebelum subuh, sebelum azan, ya, antara setengah jam atau 45 menit, ya, itu waktu cukup untuk berwudu dan sholat. Ya, itu saat juga untuk berdoa, mohon pada Allah Ta'ala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apalagi di tengah malam atau di akhir malam. Maka bulan Muharram itu kita dianjurkan memperbanyak puasa. Entah mengambil Senin, Kamis, ya, atau puasa sehari, puasa sehari tidak berpuasa, ya, intinya bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya, karena Nabi alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, bulan yang paling atau puasa yang paling afdal setelah puasa yang wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang sholat di malam hari. Karena sholat malam itu sholat yang paling afdal setelah sholat lima waktu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu, ya, tidak banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Meskipun tidak sampai tidak penuh satu bulan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya. Adapun anjuran-anjuran berpuasa di bulan Muharram, anjuran berpuasa di bulan Sya'ban, itu menunjukkan yang kebanyakan. Ya, jadi perbanyaklah di hari-hari bulan Sya'ban dan hari-hari bulan Muharram itu dengan puasa. Kemudian juga kita tidak dianjurkan, ya, seorang itu masuk satu Muharram dia berpuasa. Kalau misalnya ini kembali kepada niat. Kalau seorang berpuasa begitu masuk bulan Muharram dia berpuasa, tanggal 1 Muharram dia berpuasa, tetapi puasanya itu karena bulan Muharram telah masuk, maka ini insya Allah termasuk amalan yang sunnah. Tetapi kalau dia berpuasa 1 Muharram alasannya karena tahun baru Hijriah, maka ini tidak benar. Ya, ini harus bisa dibedakan. Seorang berpuasa tanggal 1 Muharram karena itu memang sudah masuk bulan Muharram, maka insya Allah ini tidak mengapa. Ini dia telah mengamalkan satu di antara apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam. Ya. Tetapi kalau dia berpuasa dengan keyakinan, aku mau puasa 1 Muharram, ah, kenapa? Karena ini tahun baru. Tidak ada urusan dengan tahun baru. Tahun tetap. Jadi jangan kita kemudian membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah ini. Ya. Maka seorang kalau berpuasa tanggal 1 Muharram karena dia terdorong oleh masuknya, dia telah masuk dalam bulan Muharram dan Nabi SAW mengatakan puasa yang paling afdal, ya, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, kemudian tanggal 1 dia mulai berpuasa, maka ini insyaallah, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau dia berpuasa tanggal 1 Muharram dengan keyakinan atau karena terdorong oleh ini tahun baru Hijriah, aku harus berpuasa, ini yang tidak benar. Karena bulan Hijriah itu disusun di zaman Umar bin Khattab. Perhitungan bulan Hijriah itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dari yang saya maksudkan. Kita dianjurkan berbanyak puasa di bulan Muharram. Apa boleh mulai tanggal 1? Boleh. Tidak ada yang melarang. Wong Nabi SAW mengatakan afdalu as-siyam. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Apalagi kalau tanggal 1 itu misalnya jatuh pada hari Senin atau hari Kamis, maka dia puasa. Tapi kalaupun tidak jatuh pada hari Senin atau Kamis, intinya masuk bulan Muharram dia ingin dalam dirinya, aku akan mau berpuasa. Karena Nabi SAW mengatakan puasa di bulan Muharram adalah puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, maka insya Allah tidak mengapa. Intinya jangan dia berpuasa karena ini hari ini tahun baru. Ya, maka aku berpuasa. Nah ini yang tidak ada tuntunannya. Ya. Kemudian dianjurkan pula seorang berpuasa di bulan Syaban. Meskipun Nabi alaihi salatu wassalam, beliau itu tidak pernah puasa ya sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Adapun hadis Aisyah ini ya yang mengatakan fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Wa fi riwayat dan riwayat yang lain kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ya. Para ulama menyebutkan ya, bahwa yang paling tepat dalam masalah ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau itu puasa penuh sebulan adalah hanya di bulan Ramadan. Adapun di bulan Syaban atau bulan Muharram ya, itu beliau memperbanyak puasa di bulan itu. Tapi tidak sepenuhnya. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang puasa Syaban. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tentang dianjurkannya puasa di bulan Muharram. Ya, dianjurkan puasa di bulan Muharram, kemudian juga keutamaan puasa di bulan Syaban, ya. Keutamaan puasa di bulan Syaban dan dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan itu sebagaimana pada bulan Muharram. Lalu kemudian hadis ini juga tentu memberikan pelajaran kepada kita bagi yang mampu. Kadang-kadang ada orang tidak mampu berpuasa, puasa sunnah, maka jangan dia paksakan. Ya, hendaknya dia puasa semampunya. Kalau seorang dia misalnya dan banyak berpuasa, melemahkan badannya atau yang lainnya, hal-hal yang mencederai dirinya dengan tugas-tugas yang mungkin dia bisa lakukan, tapi karena dia berpuasa, akhirnya terbengkelai tugas-tugas itu, maka jangan. Ya, puasalah semampunya. Jangan memaksakan diri. Kemudian di sini menjelaskan pula kepada kita, ya, supaya kita ini istiqomah dalam beribadah, hendaknya kita melakukannya semampu kita. Jangan memaksakan diri kita. Ya. Karena seorang kalau dia memaksakan diri dalam satu ibadah, ya, apalagi ibadah-ibadah yang sunnah sifatnya dan bukan wajib, ini nanti dikhawatirkan suatu saat dia akan jenuh. Tapi puasalah, ibadahlah semampu kita. Ya. Bahkan ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, ya, istiqomah, walaupun sedikit, justru itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu, amal yang dikerjakan terus-menerus, walaupun sedikit. Istiqomah dalam amal itu. Nah, maka Islam ini adalah agama yang wasat, agama yang mengajarkan kita bersikap menengah. Ya. Demikian pula dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Ya, ibadahlah semampu kita. Ya, jangan memaksakan diri yang pada akhirnya nanti dikhawatirkan dia terputus dari amal itu. Karena jenuh. Ya, karena dia jenuh. Kemudian, bahwa amal yang dilakukan secara terus-menerus dengan istiqomah, meskipun sedikit, itu lebih utama daripada amal yang dilakukan banyak, tapi terputus. Ya. Tapi terputus. Maka lebih baik, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala suatu amal dikerjakan walaupun sedikit tetapi terus menerus. Seorang sholat duha setiap hari, 2 rakaat. Lebih utama daripada seorang sholat duha 8 rakaat atau 12 rakaat tapi sebulan sekali. Ya. Lebih baik, lebih utama, lebih cintai Allah Ta'ala 2 rakaat duha setiap hari. Tapi istiqomah. Nah, ini yang patut kita pahami dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. badan ibadah dalam Islam ini banyak. Ya, ini satu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ibadah-ibadah yang wajib sudah jelas. Ibadah-ibadah yang sunnah juga sudah jelas dan banyak macamnya. Maka kita tidak perlu membuat ya ibadah baru dalam Islam ini. Sudah cukup apa yang ada. Seandainya seorang ingin mengerjakan semua amalan-amalan sunnah, ya, dia tidak akan mampu. Makanya seorang memilih mana yang nyaman baginya, mudah baginya, ya, dalam ibadah-ibadah sunnah itu. Ada puasa sunnah, dan ada sebagian orang yang lebih cinta, lebih suka berpuasa. Silakan puasa. Senin dan Kamis, misalnya. Ada orang dia berat dalam berpuasa, puasa sunnah. Tapi dia tuh rajin baca Al-Quran. Maka bacalah, perbanyak baca Al-Quran. Ya. Ada orang dia itu lebih senang bangun di malam hari. Sholat malam. Dan dia agak sulit kalau berpuasa. Maka ambillah yang ringan. Ambil yang nyaman. Yaitu sholat di malam hari. Meskipun dia tidak puasa tidak puasa sunnah. Makanya amal-amal ibadah dalam Islam ini yang bersifat sunnah sangat banyak, ya. Tinggal kita memilih mana yang kita ingin mengerjakannya. Maka Islam adalah agama yang sudah sempurna, ya. Maka tidak usah lagi membuat acara-acara atau ibadah-ibadah yang baru dalam Islam ini. Sudah cukup. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah cukup bagi kita untuk mengikutinya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah. Ikuti yang ada, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ikuti itu. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat hal-hal yang baru dalam agama ini, ya. Faqad kufitum, karena sudah dicukupkan baik kamu sekalian, ya. Pintu-pintu kebaikan demikian banyak, sudah cukup. Jangan kemudian bikin aneh-aneh lagi. Ada puasa putih. Ya, 40 hari puasa, enggak makan kecuali nasi tok dan air putih misalnya. Dari mana ajaran ini? Lu nanti bisa terbang, terbang di mana? Enggak punya sayap kok terbang. Sudah, ibadah pada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu lebih aman, nyaman, dan insyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita memproduk ibadah-ibadah baru yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas. Maka ikutilah dan jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah ini. Karena sudah cukup bagi kita. Kemudian hadis yang berikutnya. Disebutkan hadis ini, bab yang berikutnya. Karena hadis ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini, dhaif. Maka kita lanjutkan dengan bab berikutnya. Bab fadlis Taum wa ghairihi fil ashr al-awwal min Dzulhijjah. Ini baru kita lewati sebetulnya, tapi memang pembahasannya baru hari ini. Tidak ada masalah. Ya. Itu tentang hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala jika seorang melakukan amal soleh pada hari-hari tersebut. Yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu fadli saum wa ghairihi fil ashril awwali min Dzulhijjah. Ya, bab tentang keutamaan puasa dan amal-amal soleh lainnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini pada saatnya kemarin banyak asatid, ya, ustadz-ustadz yang telah menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyam al-ashri, hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah juga tidak lebih utama daripada amal-amal soleh yang lainnya di saat pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Qal, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fi sabilillah. Iya. Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak lebih utama dari amal-amal soleh lainnya yang dikerjakan di bulan, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali. Ini pengecualian. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali seorang yang dia keluar dari rumahnya dan membawa harta dan jiwanya, dia pergi berperang, falam yarji min dhalika bisyai, kemudian dia tidak kembali lagi. Mati syahid. Itu yang lebih utama, yang bisa menandingi, menyamai amal-amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahih. Nah, jelas bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini sudah banyak dijelaskan oleh para ustaz yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hanya saja saya ingin menjelaskan dari perkataan para ulama bahwa hari ini ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam. Nah, siang hari terbaik sepanjang tahun itu, siang hari terbaik sepanjang tahun itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Malam hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Siang hari terbaik dari 10 hari ini, 10 Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, siang hari terbaik adalah hari Arafah. Adalah hari Arafah. Sebagian ulama mengatakan hari Idul Adha. Adapun malam hari terbaik dari 10 malam di bulan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam hari yang terbaik adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan yang tidak diketahui jatuhnya pada malam apa. Intinya malam Al-Qadar itu ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil dari malam-malam bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Jadi itu penjelasan para ulama tentang siang hari dan malam hari. Nah, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saudaraku seiman dan sakidah, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Sambungan kami dengan studio di STI Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan kami akan putarkan beberapa jeda berikut ini sampai tersambungnya kembali koneksi kami. amal yang paling afdal. Bisa menandingi amal-amal soleh lainnya pada 10 hari bulan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya masa-masa yang berbeda. Artinya ada saat-saat yang memang amal itu dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, ada saat-saatnya. Ada musim-musim ibadah dalam Islam ini. Ya, termasuk diantara bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah musim-musim ya, yang mana memiliki keutamaan lebih dari yang lainnya dalam beramal soleh. Dan Allah memilih waktu, tempat yang Allah kehendaki untuk memberikan keutamaan. Allah yang memilih tempat dan waktu itu, bukan manusia. Ya, manusia tidak bisa memilih, dalam arti untuk menentukan, oh bulan ini yang terbaik adalah hari ini, tidak bisa. Ya, Allah yang memilih waktu dan tempat. Makanya sudah ada tempat-tempat suci yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Nah, di antaranya adalah yaitu tempatnya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, ini contoh bumi-bumi Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk suatu keutamaan. Adapun yang lainnya sama. Tidak ada kelebihan. Ya. Kemudian ada waktu-waktu yang memang Allah pilih waktu-waktu itu. Yang memiliki keutamaan. Contohnya dalam hadis ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah memilih, Allah menentukannya. Bukan kita menentukan. Ya. Untuk melakukan sesuatu pada hari-hari tertentu. Semua ada ketentuan syariatnya. Jika Allah mengatakan itu baik, baik. Allah mengatakan jelek, jelek. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan 10 hari bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, dari semua hari-hari yang terbaik adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya dalam beramal soleh. Karena dia memiliki keutamaan yaitu Allah mencintai amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia menentukan hari-hari yang baik itu adalah amal-amal kebaikan. Dan Allah yang menentukannya. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menentukan. Bahkan bisa jadi syirik. Kalau menentukan tanggal ini sial. Tidak baik. Ada angka-angka tertentu. Angka 13 misalnya. Makanya kita jarang melihat ada hotel-hotel yang lantai 13. Selalu dilompat. Meskipun dilompat tetap terhitung 13. Ya. Ada bangunan ya 20 lantai. Ya. Ada bangunan 20 lantai misalnya. Pada lantai 13 itu biasanya tidak ditulis dari 12 langsung ke 14. Tetapi dalam realita yang 14 ini tetap 13. Itu hakikatnya. Walaupun ditulis 14, para tidak bisa menghindar. Dan oleh karena itu sudahlah. Kita ini beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Beriman pada Allah Ta'ala. Tidak ada angka sial, ya. Angka mujur, itu semua khurafat itu. Ya. Menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Sama dengan ramalan-ramalan bintang. Orang yang lahir pada bulan ini, oh minggu ini rezekinya Masya Allah. Nanti minggu depan rezekinya na'udzubillah. Ya. Ini nanti kena musibah pada sekian. Ini nanti dapat kemujuran. Ini semua itu syirik kalau seorang percaya. Ya. Kalau ada orang percaya. Dan ramalan-ramalan bintang itu, ya, makanya dia terjerumus dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin dia beriman pada Allah Taala. Allah yang menentukan, ya. Semua kebaikan dan keburukan Allah takdirkan. Ya. Kita wajib bertawakal pada Allah Taala. Kita wajib berusaha. Kita wajib beramal. Maka kepada kaum muslimin kembali kepada fitrah yang benar, yang suci, kembali pada agama Allah. yang mengajarkan kepada kita kemerdekaan, ya, merdeka ketika kita beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang bertaklid buta, ya, hanya mengikuti tapi tidak tahu apa landasannya, apa dasarnya, pokok inilah yang aku dapati dari ayah-ayahku, padahal menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, tinggalkan itu semuanya, kembali kepada agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita melakukan kesyirikan-kesyirikan tanpa sadar hanya karena mengikuti nenek moyang, kakek, ayah, ya, tapi mereka juga adalah orang-orang yang tidak ngerti agama, jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, maka harus pola berpikir, cara berpikir dalam kehidupan ini harus dirubah. Ya, kita hidup sekali di dunia ini, tidak dua kali hidup di dunia ini. Ya, sekali gagal ya gagal selamanya, na'udzubillah. Kalau seorang berdagang, berusaha, berniaga, dia bisa mengulangi usahanya. Ketika dia gagal, gagal, dia buka usaha yang lain. Tetapi kalau seorang gagal di dunia, selamanya na'udzubillah min dzalik, tidak akan kembali ke dunia ini. Tidak akan ada waktu untuk berulang kembali ke dunia ini memperbaiki amal lagi, tidak bisa. Maka ketika ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, ya, apalagi dengan ilmu yang banyak menyebar di saat kita sekarang ini satu nikmat dari Allah Ta'ala. Pintu-pintu hidayah Allah membukanya bagi mereka yang mau memasuki pintu hidayah itu dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tetap hanya mau, ya sudahlah, inilah yang aku dapati, inilah yang aku ketahui dari orang tua-orang tuaku, padahal itu menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, kita tetap bertahan, ya, tunggu saja akibatnya. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu marilah kita ini manfaatkan sisa-sisa umur yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Semua akan meninggalkan dunia ini. Ya. Kita akan meninggalkan semua yang kita cintai. Harta, istri, anak, kedudukan, jabatan, semua akan ditinggalkan. Yang dibawa yang bermanfaat hanya dua. Yang kita bawa bermanfaat bagi kita hanya dua. Iman kepada Allah Ta'ala dan yang wajib kita imani. Dan amal soleh. Amal-amal kebaikan. Itu yang akan bermanfaat. Adapun yang lainnya akan ditinggalkan. Tidak akan bermanfaat bagi kita. Dan amal soleh pada musim-musim yang memang saatnya untuk memanen pahala, kejarlah kesempatan itu. Contohnya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang alhamdulillah baru kita lalui. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, ya, yang kita lakukan pada saat tersebut. Semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah, inayah yang kepada kita untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, dalam berakidah yang benar, beribadah yang benar. Semoga kita diberikan oleh Allah guru yang benar yang menginginkan kebaikan pada kita. Dia tidak menginginkan dari kita sesuatu kecuali kebaikan. Ya, ikutilah mereka. Adapun seorang yang ingin dia dipuji, disanjung, dihormati, ya, ini berbahaya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi ikutilah orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan bagi kita. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ibadah yang benar. Akidah yang benar. Akhlak yang mulia. Itu yang diikuti. Ya. Dan seorang punya akal sehat, dia akan bisa membedakan. Kalau punya akal sehat, hatinya bersih, dia akan bisa membedakan. Tetapi kalau seorang akalnya sempit, hatinya juga ada kotorannya, maka tertutup mata hatinya. Dia tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Tapi justru dia mengedepankan hawa nafsunya. Ya. Karena dia menginginkan sesuatu. Ya. Dari hawa nafsunya itu. Tetapi kalau seorang mukhlis karena Allah, dan Allah mau mengetahui hati manusia, maka Allah akan menunjuki dia jalan yang benar. Orang ini, hamba ini ingin kebaikan. Allah tunjuki dia kebaikan. Tetapi kalau memang tidak mau kebaikan, yang diikutinya hawa nafsu, meskipun kebenaran telah datang padanya dan dia tahu kebenaran itu, maka dia tetap akan tetap pada kebatilannya. Dia tidak akan mengikuti kebenaran. Karena hawa nafsu telah mendominasi darah dagingnya. Mendominasi hatinya. Mendominasi akal pikirannya. Sehingga semua sempit bagi dia. Kecuali hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari itu semua. Maka seorang mukmin harus selalu dan terus meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Minta mohon taufik, mohon hidayah, mohon petunjuk, mohon istiqomah sambil terus menuntut ilmu. Ya. Dan demikian insyaAllah ta'ala dia akan sampai pada apa yang diinginkannya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha mengetahui hati-hati kita, domir-domir kita yang tersembunyi dalam diri kita, yang maha mengetahui, yang mengetahui semuanya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengetahui hamba ini dia inginkan kebaikan, hamba ini dia inginkan jalan yang lurus, hamba ini tidak mau kebaikan, dia tidak mau jalan yang lurus, padahal dia sudah tahu. Maka Allah biarkan, karena memang dia tidak mau dan Allah maha mengetahui. Tetapi orang-orang yang betul-betul ingin kebaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Allah mengatakan, ya, berfirman, dan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami benar-benar akan menunjukinya jalan-jalan kami. Bukan hanya satu jalan, subulana itu jamak. Kami tunjukkan dia jalan-jalan kami. Wa innallaha lama al-muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang berbuat baik. Karena Allah mengetahui mereka. Maka Allah membimbing mereka. Allah mengarahkan mereka. Nah, oleh karena itu, ketika seorang atau kita lihat dalam realita kehidupan kita, ya, bahwa tidak sedikit keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang kebenaran al-haq dari Quran dan Sunnah, tapi kok ada orang yang tidak mau? Ya karena memang mengikuti hawa nafsunya. Ada yang diinginkan di balik itu. Sebaliknya, ada orang-orang pun yang demikian, dia baru mengetahui sedikit dari kebenaran itu sesuai dengan ya apa yang diinginkannya. Allah berikan petunjuk kepadanya. Allah menunjuki dia jalan yang benar. Karena Allah maha mengetahui tentang hatinya, keinginannya. Maka iradatul khair, keinginan untuk kebaikan, harus ditanamkan dalam diri kita. Dan Allah maha mengetahui. Ya. Allah maha mengetahui. Wa man aradal akhirata. Ya. Wa sa'alaha sa'yaha. Wa huwa mu'minun. Fa ulaika kana sa'yuhu mashkura. Wa man aradal akhirah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat. Ini menjual faktor orang itu, hamba itu. Dia menghendaki akhirat. Jadi harus ada kemauan dari diri kita. Ya. Untuk menginginkan akhirat itu. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'yaha. Kemudian dia berupaya. Tidak sekedar menginginkan. Tapi ada upaya yang dia lakukan. Dan menuntut ilmu, dan beribadah. Ya. Ada upaya yang dia lakukan. Dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia berupaya dengan upaya yang maksimal untuk akhirat tersebut. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, ya. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usaha mereka akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kesimpulannya? Ada iradah dalam diri. Kalau sudah tidak punya keinginan, ya jangan harap, percuma. Mau dipaksakan dengan apapun, dalil apapun yang diberikan, tetap tertutup. Karena memang tidak ada kemauan. Ya. Maka, tanamkan kemauan itu dalam diri kita, kemudian minta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terpadu dua hal ini, maka insya Allah sampai pada tujuan. Yaitu keinginan untuk kebaikan, dan mendapatkan pertolongan Allah, taufik dari Allah Ta'ala, insya Allah sampai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan inilah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada Abu Luqman hafizahullah ta'ala. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita angkat pertama pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz, dari Ramadan di Kalimantan Tengah. Ingin bertanya Ustaz, benarkah kalau kita sedang safar, kita boleh berbuka puasa? Sekaligus pertanyaan juga dari Kasenda di Sumatera Selatan. Ingin bertanya terkait hal yang sama Ustaz, ketika safar, keringanan untuk berbuka, apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah pertanyaan yang sering terjadi ketika seorang safar. Ya, kalau seorang safar itu, karena orang safar ada dua macam. Ada orang bepergian dan dia mampu untuk melanjutkan puasanya, maka tidak mengapa dia berpuasa. Ya. Tapi ada orang bepergian dan dia tidak mampu berpuasa ketika safar, ketika berpergian, maka jangan dia paksakan dirinya untuk berpuasa. Ya. Ini yang disebut oleh Nabi alaihissalam dalam hadis sahih, "Laisa minal birri as-shaumu fis-safar." Bukan merupakan perbuatan baik, bukan merupakan perbuatan berbakti kepada Allah berpuasa ketika safar. Ini artinya bagi mereka yang memang tidak mampu. Ya. Tidak mampu berpuasa, kemudian dia memaksakan diri berpuasa. Ya, fatal akibatnya. Maka jangan berpuasa kalau tidak mampu melanjutkan puasa di saat safar. Tetapi kalau dia orang yang kuat, dia mampu dan dia yakin bahwa dia akan bisa menyelesaikan puasanya, maka silakan dia berpuasa ketika safar. Nah, ini tentang puasa ketika safar. Kalau misalnya seorang memang dia ingin mengambil rukhsah, ingin mengambil keringanan, sebetulnya kalau dia berpuasa dia sanggup ketika safar. Tapi dia ingin mengambil keringanan, Allah memberikan keringanan, maka itu juga tidak mengapa. Ya. Seorang safar, dia itu sebetulnya mampu untuk berpuasa dalam safarnya, tapi dia tidak mau berpuasa. Dia mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka ini pun tidak mengapa. Dia boleh tidak berpuasa di saat safar walaupun dia mampu untuk berpuasa. Karena safar itu illah, alasan dibolehkannya berbuka karena safar. Karena safar. Jadi kalau dia safar dan bepergian, padahal dia mampu berpuasa, tapi dia mengambil keringanannya, maka dia kemudian berbuka, artinya dia tidak berpuasa, ini pun dibolehkan. Tetapi kalau seorang dia mengambil yang bahwa dia safar, sebetulnya dapat keringanan, tapi dia ingin melanjutkan puasanya karena dia mampu untuk berpuasa dalam safarnya, maka silahkan dia lakukan hal itu. Ya, silakan dia lakukan. Yang tidak dibenarkan adalah seorang yang tidak mampu berpuasa dalam safar, tapi kemudian dia memaksakan dirinya, dia menyiksa dirinya sendiri, padahal dia tidak mampu berpuasa karena safar. Ini yang tercela. Itu lebih utama bagi dia tidak berpuasa. Ya, supaya dia tidak berpuasa. Yani dia berbuka dalam safarnya. Kemudian ada pun yang ditanyakan yang kedua, apa ini puasa sunnah atau puasa wajib? Ya tentu ini yang dimaksud sebetulnya dalam puasa wajib. Tapi puasa sunnah pun misalnya ada orang yang dia pergi di hari Kamis, ada orang yang selalu berpuasa Senin dan Kamis, dan suatu saat dia bepergian pada hari Kamis misalnya, dan dia tetap ingin berpuasa sunnah, maka tidak mengapa, boleh saja. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Baik, tampaknya ada sedikit gangguan koneksi Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Dari Bapak Dedi di Citayam Ustaz, ingin bertanya terkait kegiatan tarhib Muharram Ustaz, di mana diharuskan membawa properti seperti spanduk, selendang, dan lain sebagainya untuk pawai keliling jalan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan Ustaz untuk alasan merayakannya? Dan apakah ada tuntunannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentang pertanyaan tersebut, ya, perlu diketahui dalam sejarah permulaan yang meletakkan bulan atau tahun-tahun Hijriah itu adalah Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena beliau mempertimbangkan bahwa awal mula kemenangan Islam, ya, adalah mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, maka beliau menjadikan itu patokan untuk menghitung permulaan tahun Islam atau tahun kaum muslimin ini. Yang mulai bulan yaitu tahun Hijriah. Ini yang pertama meletakkannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun yang ditanyakan tadi, ya memang tidak ada contohnya. Ya. Buat ini dan buat itu untuk merayakan, ya, baik Hijriah, Qomariyah ataupun Syamsiyah, ya tidak ada tuntunannya. Harus dirayakan, dibesar-besarkan. Yang terpenting bagaimana kita manfaatkan waktu kita. Bagaimana kita manfaatkan umur kita. Ya. Dan bertambahnya tahun, berkurangnya umur kita. Apa yang sudah kita persiapkan. Nah, oleh karena itu, ya, yang ditanyakan tadi tidak ada contohnya. Ya, kita sudahlah berbuatlah, beramalah. Ya, untuk hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi agama kita, bagi dunia dan akhirat kita. Itu lebih utama daripada kita mengikuti hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang tahun Hijriah dimulai dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka tidak perlu, ya, diikuti dan juga dirayakan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Memberikan keluasan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana Ibu? Saya Ibu Rita dari Brawamangun, Pak, Jakarta Timur. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya, ini mengenai Muharram. Jatuhnya Muharram tanggal berapa ya Ustaz tahun ini? Baik, itu saja pertanyaannya. Nah, yang kedua, berapa hari sesungguhnya puasa Muharram ini? Baik. Apakah satu hari apa seminggu? Baik. Saya menjalankan puasa Daud, apakah itu sunnahnya sahih, Ustaz? Syukran jazakillah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, dari informasi yang saya dapat tentang bulan Muharram itu, wallahu a'lam ya, ada sebagian yang mengatakan itu insya Allah tanggal 30 Juli. Ya, tanggal 30 Juli jatuhnya satu Muharram. Ya, itu menurut nanti kita juga mungkin bisa mendengar dari pengumuman kalau memang ada Ru'yatul Hilal oleh pemerintah, ya juga mungkin kita bisa mendengar, ya, dari mereka, ya, dari pemerintah tentang tanggal jatuhnya satu Muharram. Adapun pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang berikut tentang seorang berpuasa Daud. Puasa Daud itu salah satu dari sunnah Nabi SAW. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya. Itu tentang puasa Daud. Adapun di bulan Muharram, seorang dianjurkan memperbanyak puasa, ya. Boleh puasa Senin, Kamis, atau dia pilih yang dia maui dari hari-hari bulan Muharram, insyaallah tidak mengapa. Intinya perbanyak puasa di bulan Muharram, ya. Tapi tidak sebulan penuh. Intinya perbanyak saja berpuasa di bulan Muharram. Itu sementara jawaban kami bisa berikan kepada Ibu Rita, ya, dari Jakarta Timur, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah ingin bertanya, bagaimana cara jika kita ingin menjalankan semua puasa sunnah Ustaz, yakni Senin Kamis, puasa Daud dan Ayyamul Bid dan puasa yang lainnya, apakah harus bersamaan di bulan yang sama atau diganti setiap bulan Ustaz? Mohon tuntunannya Ustaz dan penjelasannya. Baik, tentang pertanyaan ini, sebetulnya itu ada kisah tentang hadis-hadis masalah puasa sunnah itu. Ini ada keterangan bahwa seorang sahabat, disebutkan saja namanya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang yang sangat kuat dalam beribadah, sangat tekun dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Salah satunya adalah puasa. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Alaihissalam bahwa beliau itu mengatakan mampu untuk berpuasa satu tahun, selama setahun. Maka dilarang oleh Nabi Sallam, maksimal kamu berpuasa itu, kalaupun kamu lakukan hal tersebut, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Puasa Nabi Daud. Maka kalau seorang sudah mengambil puasa Nabi Daud, itu artinya sudah sebetulnya dia telah mencakup puasa-puasa yang lainnya. Artinya tidak usah lagi mengambil Senin Kemis, terus nanti puasa Daud, terus puasa ini, ya itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Maka pilih, kalau memang puasa Daud, ya puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ya. Dengan tidak melihat lagi pada Senin dan Kamis. Tapi tidak semua orang mampu puasa Daud itu. Makanya ada yang lebih ringan dari puasa Daud, yaitu puasa Senin, Kamis. Puasa Senin, Kamis itu, kalau satu bulan itu 5 minggu, ya, taruhlah yang rata-rata 4 minggu. Ya, satu bulan itu 4 pekan. Ya, 4 pekan itu ada Senin dan Kamis ada 8 kali. Berarti dia berpuasa, kalau dia mengambil Senin Kamis setiap bulan, dia berpuasa yaitu selama 8 hari. Lah ada yang tidak mampu puasa Senin Kamis. Maka ada puasa 3 hari per setiap bulan, 13, 14, 15. Jadi wallahu a'lam demikian. Atau seorang mungkin menggabungkan antara Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Ya, hari-hari bulan purnama itu Senin Kamis dia jalankan, kemudian dia mengikuti tanggal, kalau tanggal 13, 14, 15 dia berpuasa, itu pun tidak mengapa. Tapi seorang menggabungkan antara Senin Kamis dan puasa Daud, kelihatannya ini satu hal yang justru akan menyulitkannya. Oleh karena itu kalau sudah puasa Daud ya sudah, ya, sehari berpuasa sehari berbuka. Kalau tidak ya silakan pilih, yaitu Senin Kamis plus Ayyamul Bid. Kadang-kadang hari-hari Ayyamul Bid itu 3 hari per tiap bulan, kadang-kadang jatuh hari Kamis juga, kadang-kadang jatuh hari Senin, ya. Ayyamul Bid itu, kalau Ayyamul Bid itu jatuhnya hari Senin, misalnya tanggal 13 bulan Zulhijjah misalnya, atau bulan Zulhijjah, bulan Muharram, ya, tanggal 13 bulan Muharram misalnya, itu jatuh hari Senin, maka dia puasa dengan dua niat puasa hari Senin karena dia kebiasaan di hari Senin, dan niat puasa Ayyamul Bid. Kemudian dia lanjutkan dengan tanggal 14 hari Selasa dan tanggal 15 hari Rebo. Hari Kamis ya puasa lagi karena puasa sunnah, tidak ada masalah, boleh saja, ya. Jadi itu yang mungkin bisa digabung. Tapi kalau puasa Daud, bagaimana dia menggabungkannya? Kayaknya suatu hal yang sulit. Oleh karena itu, kita diberikan alternatif-alternatif dalam berpuasa itu, kita memilih mana yang ringan bagi kita, yang tidak memberatkan. Karena memang agama ini mudah. Inna dina yusrun. Kata Nabi alaihissalam, sungguhnya agama ini mudah. Jangan kita persulit diri kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan kita pagi hari ini kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Umu Sabila di Pekanbaru Ustaz. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ahwan izin bertanya mengenai sholat malam Pak Ustaz. Kalau kita sholat malam tahajud, itu witirnya bagusnya 1 rakaat atau 3 rakaat? Misalnya gini Pak Ustaz, kita mepet waktunya, kita bisanya 5 misalnya, 5 rakaat. 2 tahajud, 2 tahajud salam-salam, lalu kita tutup dengan witir 1. Atau 2 tahajud, kita tutup dengan witir 3. Mana yang lebih baik antara dua nih Pak Ustaz? Lalu yang kedua Pak Ustaz, doanya, mana lebih baik kita setelah tahajud doanya atau setelah witir? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, pertanyaan dari Ummu Salsabila ya. Semoga beliau diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Adapun yang ditanyakan yang pertama tadi adalah tentang sholat tahajud. Kalau misalnya seorang punya waktu untuk sholat itu hanya 5 rakaat, artinya setelah itu akan masuk waktu subuh. Mana yang lebih utama? Maka yang ditanyakan tadi ada 2 alternatif. 2, 2, 1. Ya. Atau 2 dan 3. 2 tahajud, 3 witir. Saya katakan dalam hal ini, ibu boleh mengerjakan 2-duanya. Dalam arti, sesekali 2, 2, 1, sesekali 2 dan 3 rakaat. Supaya kita ini mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah itu secara menyeluruh, mencakup. Ya, secara mencakup. Mencakup beberapa contoh. Ya, jadi ibu silakan lakukan, ya. Boleh 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, kemudian witir yang ditutup dengan 1 rakaat witir, itu baik. Atau 2 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, juga tidak mengapa, itu juga baik. Maka kadang-kadang juga demikian, kita sesekali kita lakukan seperti ini, sesekali kita lakukan yang seperti itu, supaya sunnah-sunnah itu kita mengerjakan semuanya. Adapun masalah doa, ya, doa itu kalau saya menyebutkan tentang doa yang ditanyakan oleh ibu, bisa baca itu ketika sujud, ya, ketika kita sholat tahajud. Tidak mesti kita itu tunggu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kemudian angkat tangan berdoa. Itu tidak mesti, tidak harus. Sesekali boleh lakukan, ya. Tetapi ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan di saat kita sholat, waktu sujud. Ya, entah sujud pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, perbanyak doa di saat itu. Ya, doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, dan yang lainnya. Dari doa-doa yang kita ingin untuk kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sujud atau di saat sebelum salam. Ketika akan salam, waktu kita tahiyat, tasyahud, ya, sebelum salam doa, ya. Jadi tidak mesti harus setelah salam baru kita berdoa, ya. Jadi boleh di saat kita sujud dan itu lebih afdol, ya. Karena memang saat dekatnya seorang hamba pada Allah Ta'ala di saat dia sujud. Kemudian di tengah malam lagi. Ya. Jadi sudah terpadu beberapa sebab-sebab dikabulkannya doa. Ya. Tetapi misalnya sesekali setelah salam kita ingin doa angkat tangan kepada Allah Ta'ala, emang angkat kedua tangan mohon, itu pun tidak mengapa. ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan, tidak mesti berpatokan pada satu macam. Tapi ada hal yang bisa dilakukan dan itu insya Allah semua tidak keluar dari sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa jadi wawasan yang juga baru bagi ibu, dan lakukanlah apa yang terbaik selama apa yang ringan bagi kita. Jadi doalah di saat sujud, doalah di saat tasyahud sebelum salam, ya. Atau sesekali mengangkat kedua tangan sesudah salam berdoa. Boleh setelah witir, boleh setelah sholat tahajud. Adapun bacaan setelah witir ya, Subhanallah Malikil Kudus, Subhanallah Malikil Kudus, Subhanallah Malikil Kudus. Baru kalau seorang mau doa, kemudian dia mengangkat dua tangannya dan dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keterangan kami dalam masalah ini. Masalah insya Allah luas, tidak sempit, ya. Mari kita lakukan yang mudah bagi kita dan nyaman bagi kita, lakukanlah, dan ringan bagi kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan bimbingannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup kita untuk sesi interaktif di pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus introspeksi diri kita. Kita terus ya menghitung-hitung diri kita. Ya, sehingga kita kemudian bisa memperbaikinya, meningkatkannya, dan kita mempersiapkan diri kita ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian insyaallah kita dapat memperbaiki dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Jadi ilmu dalam Islam itu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam ada dalam rangka salah satunya adalah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Makanya kadang-kadang kita sebagai talibul ilim, orang yang belajar, yang menuntut ilmu, coba kita ya duduk merenung pada suatu saat. Apakah dengan kita belajar, dan kita menuntut ilmu, dan kita mengajarkan ilmu pada orang lain, hati kita ini semakin bersih atau semakin kotor? Kalau dia semakin bersih, dalam keikhlasan pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala, bersih terhadap teman-teman kita, sahabat kita, guru kita, berarti insya Allah ilmu itu bermanfaat. Tetapi, na'udzubillah min dzalik, tatkala kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengajarkan ilmu, justru hati kita ini kotor dan semakin kotor, ya. Kita kurang ikhlas dalam mengajar, kurang ikhlas dalam belajar, ya. Ada kebencian-kebencian dalam diri kita kepada saudara kita, ya, kepada teman kita, kebencian yang tidak ada alasannya, maka perlu kita introspeksi diri. Berarti ilmu itu tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya berbicara ini untuk semuanya. Untuk diri kita. Memperbaiki diri saya, diri kita. Dan juga untuk yang lainnya. Ya. Kita belajar. Kalau tidak membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita untuk apa? Kita mengajarkan ilmu. Kalau tidak membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita untuk apa? Ya. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Maka di sini pentingnya keikhlasan pada Allah Ta'ala dalam menjaga hubungan kita dan Allah, hablum minallah, dan keikhlasan dalam kita, hablum minan nas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.